Mana asal Dajjal? Adakah ia dikurung seperti Yajuj-Majuj? Siapa kurung Dajjal? Dajjal tidak dikurung seperti Yajuj-Majuj. Yajuj-Majuj ceritanya dikurung oleh Zulkarnain. Tak, dalam surah Al-Kahfi ada terang panjang lebar. Tengok tafsir Ibnu Katsir ada cerita. Dajjal Nabi tak khabar kena kurung. Nabi kata akhir zaman akan terbit. Terbit di mana-mana tak usah sampai sibuk. Yang kena nak sibuknya, kita beramal dan jaga dua perkara Nabi tinggal. Quran dengan sunnah. Siapa pegang Quran sunnah, terbit Dajjal, pesen lagu mana pun, dia tidak akan tunduk pada Dajjal. Nah, masalah ni Dajjal tak terbit lagi. Cucu dia baru, kita skandal dah dengan cucu Dajjal. Dah macam mana nak lawan dengan sipu? Pak mata sutih. Dan mana anak cucu Dajjal? Dua perkara. Yang pertama, orang yang mengajak pada perkara maksiat. Itu anak cucu Dajjal. Ajak buat benda-benda jahat. Yang kedua, orang yang menawarkan wang dan harta benda dunia. Nah, untuk ikut jalan yang tidak benar. Ada gila ni? Ada. Dah satu kita ikut dah. Mepeh dah ikut. Orang kursi roda, orang bakar tokat, orang jalan ke tangan, ke kaki meja, pak. Dah habis dah. Masuklah kocong Melaka dah. Tu baru cucu Dajjal. Dah tu big boh. Boh surga tangan kiri, neraka tangan kanan. Tunjuk sendiri. Ayuh kita yang mati boleh buat bangun bola kat dalam kubur. Nolak ada bangun, senang aerobik. Ada lagi pula jeng kita. Jadi sekarang ni pertahankan akidah kita. Biar kemah. Buat mari Dajjal guna pun, kita tidak akan berganjak. Tak sibuk terbit negara mana. Duk balon ni, ni kata terbit di Khorasan. Orang ni kata, dah tubik selatan Rusia. Orang ni kata, Turkmenistan pulak. Orang ni kata, ni tubik orang tapai. Macam-macam, macam.